Yang penting asik, yang penting enjoy. Yes, kita tetap aman, damai bersama ya. Dengan semuanya Altugal Community. Juga selamat datang kembali. Langsung